الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala walil Bukhari an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih wan nar mithlu dhalik. Di Bukhari dari Ibn Mas'ud, surga itu lebih dekat kepada kalian dari tali trompanya, tali sandalnya. Begitu pula neraka, wal'iyadzu billah, lebih dekat kepada kalian dari tali sandal kalian. Hadis Ibn Mas'ud ini menjelaskan kepada kita, kata Imam Ibn Battal rahmatullahi alaih, bahwa ketaatan, amal ibadahmu, ketaatanmu kepada Allah mengantarkanmu ke jannah, akan mengantarkan kamu ke surga. Begitu pula sebaliknya, kemaksiatan, dosa, apapun itu, mengantarkan kamu kepada neraka. Dan bahwasanya keduanya, ketaatan ataupun itu kemaksiatan, kedua-duanya terkadang dari sesuatu yang sangat sepele. Ketaatan yang bisa memasukkan kamu ke surga terkadang itu di mata manusia sepele. Perbuatan kecil di mata orang. Kamu pun menilainya, apa ini cuman sekian. Kamu enggak nyangka, bisa jadi kamu tidak mengira bahwa amalan seringan itu, sesepele itu, justru itu yang memasukkan kamu ke surga. Begitu pula kemaksiatan, terkadang pada sesuatu yang sangat sepele, kamu enggak nyangka, ternyata kemaksiatan kecil itu, dosa yang kamu sepelekan cuman segini, cuman ini, justru itu yang akan menjerumuskan kamu ke neraka, wal'iyadzu billah. Dalam hadis lain, Rasulullah sebutkan semakna dengan ini, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalima min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Seorang hamba terkadang berbicara dengan satu kata, hanya satu kata, satu kalimat, yang itu dalam keridhaan Allah, yakni kalimat baik, entah itu bertasbih, kamu mengucapkan subhanallah sekali, satu kata. Alhamdulillah, kamu habis makan misalnya atau dapat kebaikan apa. La ilaha illallah, astaghfirullah, dan yang semisalnya. Yang dengannya hamba itu tidak punya prasangka. Nah, ini bagi dia ucapan segitu doang, masa bisa memasukkan dia ke surga? Hanyakah dia mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, atau yang serupa itu? Justru karenanya Allah angkat dengannya derajat yang sangat tinggi untuknya. Sepele di mata dia. Wa innal abda la yatakallamu bi kalima min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Terkadang pula manusia berbicara dalam kemurkaan Allah, yang itu tidak dia sangka-sangka pula. Hanya sekali mengumpat, satu kata terucap di lisannya. Tapi itu dalam kemurkaan Allah. Sama tidak dia kira, tidak dia sangka. Karenanya dia jatuh ke dalam jahannam. Lihat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendatangi Sofia radhiyallahu anha. Aisyah karena cemburunya berkata, "Ama innaha qasira ya Rasulullah." Ini kalau dalam bahasa kita, ada apa engkau datangi Sofia? Sofia qasira, orangnya pendek. Dan memang pendek. Qasira. Tapi terucap tentunya sebagai bentuk pelecehan atau penghinaan. Satu kata terucap pendek. Itu yang Aisyah ucapkan terkait tentang Sofia. Nah, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, innaha kalimah law muzijat bima'il bahr lamazajathu." Wahai Aisyah, ucapanmu itu satu kata pendek. Kalau seandainya itu dicelupkan di lautan, lautan kamu tahu besarnya segitu, luasnya segitu, dalamnya segitu, ratusan mungkin sebagian ribuan meter. Kalau kata kamu satu kata pendek dimasukkan ke lautan, pasti lautan itu akan berubah menjadi busuk, jadi basin, rusak karena kata-katamu. Satu kata, pendek. Menunjukkan busuknya kata-kata ini. Jeleknya kata-kata ini. Satu kata. Qasirah. Pendek Sofia. Belum dua kata, belum 10 kata, 1 kata. Dan itu pun sekali lagi dalam keadaan benar, artinya enggak ngada-ngada. Aisyah bukan memfitnah, bukan menuduh sesuatu yang tidak ada pada Sofia. Bukan memfitnah, mengatakan dia begini, dia begitu dengan dugaan, dengan suudzon, bukan. Bukan kata-kata yang beliau ucapkan pula dengan dasar perakiraan dan meraba-raba begini, bukan. Dalam keadaan betul memang Sofia pendek. Hanya saja diucapkan dalam konteks pelecehan. Ada apa engkau datangi Sofia? Oh, orang pendek Sofia, ngapain? Marah Rasulullah SAW. Kif, kalau kemudian ucapanmu itu ucapan yang dusta, enggak benar. Kif, kalau ucapanmu terhadap seorang muslim, wa ila muslimah, muslimah kepada muslimah yang lain, atau kepada seorang muslim, hanya berdasarkan suudzon kamu, enggak ada benarnya. Atau tuduhan, buhtan, fitnah, kedustaan. Tidak ada bukti, tidak ada kebenarannya. Tidak bisa kamu pertanggungjawabkan. Kalau dimasukkan ke lautan, jadi apa lautan itu? Satu kata Aisyah radhiyallahu anha lamazajathu, lautan yang segitu besar itu akan jadi busuk, bau. Kamu tahu air kalau bau, semula air enggak ada aromanya, segar, bersih. Air satu ember misalnya, satu apa. Begitu kamu kasih sesuatu yang menyengat baunya, banyak tentunya, harus lebih banyak dari air itu. Kamu kasih bensin kah, kamu kasih minyak apa, ini itu, berubah bau air itu jadi gak enak, jadi rusak. Padahal ini lautan. Berapa kubik air di lautan itu? Dikencingi orang sedunia gak akan berubah baunya. Karena saking banyaknya air di lautan. Tapi karena satu kata, qasirah, seandainya itu dimasukkan ke dalam lautan, akan berubah jadi busuk lautannya. Fatadabbar. Maka tadaburlah hadis ini. Buka akal fikiranmu. Buka kalbumu. Apa yang sudah kamu bicarakan, apa yang sudah kamu katakan terkait ini dan itu, terkait kehormatan orang lain, bahkan itu saudaramu sendiri, muslim, muslimah. Bighairi haq, tanpa hak kamu mengucapkannya. Wa innal abda la yatakallamu bikalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Seorang hamba bisa bicara satu kata, itu dalam kemurkaan Allah. Karena satu kata ini menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Wanar akrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Dan neraka pada kalian lebih dekat dari tali sandalmu. Padahal tali sandal nempel di kakimu. Tali sandal, tiap sandal kan ada talinya. Dengannya kamu jepit, menahan kaki kamu agar sandal itu tidak lepas. Nempel di kakimu begitu dekat dengan dirimu. Rasulullah SAW katakan, neraka lebih dekat dari itu pada dirimu. Terkadang makna hadis, perbuatan itu bisa menyeret kamu ke neraka sesuatu yang sangat mudah sekali. mudah dalam artian gampang sekali untuk dilakukan. Karena disepelekan, dianggap kecil. Bukan sesuatu yang berat. Bukan sesuatu yang beresiko besar di dunia. Bukan sesuatu yang butuh biaya dan waktu. Lah. Begitu pula jannah. Wal jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Lebih dekat surga itu dari tali sepatu sandal kalian. Dengan suatu yang mudah. Suatu yang gampang. Kamu bisa masuk surga karenanya. Suatu saat Rasulullah SAW masuk masjid. Rasul ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Ini minta wasiat, minta nasihat. Maka Rasul sampaikan kepadanya, adbi isayi'atal hasanah tamhuha. Ikuti kebaikan setelah kamu melakukan kejelekan. Beramallah yang baik. Setelah tobat dengan syarat-syaratnya, kamu tinggalkan kejelekan itu, kamu berubah, segera ikuti dengan kebaikan. Abu Dzar tanya, ya Rasulullah, aminal hasanah la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apa termasuk kebaikan ucapan la ilaha illallah? Satu kalimat pendek, la ilaha illallah. Apa itu termasuk kebaikan yang akan bisa menghapus kejelekan-kejelekan dosa? Rasul katakan, huwa, yani la ilaha illallah, min afdolil hasanat. Dia bahkan kebaikan yang paling afdol. Paling afdol, ringan. Gampang. Hanya ucapan la ilaha illallah. Ketika seseorang didengar oleh Rasulullah SAW di masjid mengucapkan la ilaha illallah atau Allahumma ya Allah, ya katakan Allahumma ya Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang ahad, yang somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ringkas, pendek. Isinya bahkan yang kamu hafal dari surat Al-Ikhlas. Rasulullah katakan 3 kali. Qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Telah terampuni orang itu. Telah terampuni orang itu, telah terampuni orang itu dosa-dosanya. Sesuatu yang ringan. Hakadha. Al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Surga itu lebih dekat kepada kalian dari tali sandal kalian. Maka tidak seharusnya seorang hamba itu pesimis dan menyepelekan zuhud terhadap kebaikan karena dianggap kecil, dianggap sepele, sedikit, sehingga dia enggak mau melakukan. Salah. Belum tentu amal besarmu yang memasukkan kamu ke surga dan kita semua. Belum tentu. Wallahu a'lam. Kamu jagakan mungkin amalan besar ini. Amalan agung, amalan ini. Belum tentu. Kita enggak tahu. Makanya yang kecil tidak boleh disepelekan. Begitu pula kejelekan tidak boleh disepelekan. Kemudian orang dengan mudahnya melanggar dan melakukan kemaksiatan karena dianggap kecil, cuman ini hanya sekian. Dia tidak tahu kebaikan apa yang karenanya dia dirahmati Allah dengannya. Dia tidak pula tahu kemaksiatan apa yang karenanya Allah akan murka kepadanya. Kata Ibnul Jauzi, maka untuk mendapatkan surga mudah dengan kamu selalu membenahi niat, melakukan amal ketaatan, memperbanyak bekal untuk akhiratmu. Neraka pun demikian, bisa dengan mudah sebab yang gampang orang terjerumus padanya karena ngikuti hawa nafsunya dan menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh Imam Muhammad rahimahullahu taala dalam kitab ini karena terkait iman bil yaumil akhir, terkait iman kepada hari akhir, hari kiamat, yang itu merupakan salah satu rukun iman. Wa bil yaumil akhir, kamu mengimani hari akhir. Yang salah satu bentuk iman kepada hari akhir itu mengimani surga dan neraka. Ini hadisnya. Salah satu bentuk keimanan terhadap hari kiamat adalah iman terhadap wujud dan adanya surga. Disiapkan bagi yang beriman, bertakwa, beramal saleh, taat. Dan mengimani neraka pula yang telah Allah ciptakan, Allah siapkan bagi yang bermaksiat dan dosa kepadanya. Nah. Fa'an marfu'an innam ra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin har yatifu bi bi'ir qad adla'a lisanahu min al-'atash fa naz'at lahu muqaha fa saqathu fa ghufira laha bihi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, seorang wanita yang zaniyah, beri, wanita yang menjual kehormatannya, fasiqah, zaniyah, na'udzubillah, dia melihat seekor anjing di hari itu yang sangat panas. Anjing itu memutari sumur air dalam keadaan dia mengeluarkan atau menjulurkan lidahnya karena sangat kehausan, panas. Disebutkan di riwayat lain, bahkan sangat hausnya, panas, hingga anjing itu pun menjilat-jilati tanah di sekitar sumur. Karena tanah sekitar sumur basah, ada sisa-sisa air yakni. Dia sudah enggak tahan, enggak kuat. Maka dia jilati itu tanah yang basah. Mau minum enggak bisa. Dilihat oleh perempuan ini. Maka kemudian karena rahmat, iba, dia melepas muk. Muk itu khuf, sepatu kulitnya. Dia lepas untuk tempat air. Sepatu tentunya bisa dipakai karena dari kulit. Dia ambilkan air dari sumur itu di sepatu kulitnya, kemudian dia berikan ke anjing ini sehingga diminum sampai puas oleh anjing ini dalam keadaan kehausan, butuh air sangat. Karenanya diampuni perempuan ini dosa-dosanya. Hadis di Bukhari Muslim. Hadis ada hubungannya dengan yang di atas. Al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraq na'lih. Surga lebih dekat kepada kalian dari tali sandalnya. Lihat perempuan ini. Diampuni. Mendapat jannah. Hanya karena ngasih minum anjing yang kehausan. Bukan amalan besar. Gampang, amalan ringan. Terampuni. Hadis pula menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu dekat Allah berikan kepada orang yang pada hatinya ada rahmat. Dalam kalbunya ada rahmat. Enggak bisa iba, kasihan melihat binatang. Maka Allah pun merahmati dia, diampuni. Karena ada rahmat dalam hati perempuan ini. Dan ini mengingatkan kepada athar yang ma'ruf, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Allah merahmati dari hambanya itu yang ruhama. Yang Allah rahmati hambanya yang punya rahmat. Punya kasih sayang kepada yang lain. Mereka yang dirahmati Allah. Kalau itu kepada binatang, maka tentunya kepada seorang muslim terlebih-lebih lagi. Muslim lebih berhak dari kafir untuk dirahmati. Lebih berhak daripada binatang. Demikian pula manusia. Ini Adami, Bani Adam lebih berhak daripada bahaim, daripada binatang, karena kehormatannya. Artinya, kalau muslim jelas, sekarang di hadapanmu ada satu orang kafir, ada binatang, entah apa begitu, kambing kah atau sapi. Keduanya dalam keadaan dehidrasi yang luar biasa. Kalau enggak segera dikasih air akan mati. Air sedikit kamu punya. Hanya cukup untuk satu. Mana yang kamu dulukan, memberi manusia ini kafir atau binatang? Manusia yang lebih berhak. Walaupun dia kafir. Karena hurmah. Kehormatan manusia lebih tinggi dari bahaim binatang. Nah, hadis kamu perhatikan, Allah ampuni perempuan yang rusak ini, penzina, hanya karena memberi air, memberi minum kepada anjing yang dalam keadaan butuh air, butuh minum, haus sekali. Diampuni, dirahmati, masuk surga. Hadis, para ulama sebutkan menunjukkan keutamaan ilmu. Hadis menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dari mana? Kalau air saja diberikan kepada anjing binatang yang dalam keadaan haus, diampuni dan dimasukkan surga perempuan ini. Kif, kalau dibanding dengan orang yang mengajarkan ilmu, yang dia berikan bukan air, tapi jauh lebih afdal dari air. Ilmu. Syariat, sunnah, Quran, itu dia hidangkan kepada orang, dia ajarkan. Dalam keadaan orang itu sangat butuh bimbingan ilmu tersebut. Sama. Sebagaimana ini butuh air sangat kehausan, ini pun orang dalam keadaan kehausan butuh ilmu, butuh syariat. Orang butuh dakwah, banyak yang gak tahu. Harus diajarkan padanya hukum ini halal, ini haram, ini boleh, enggak boleh. Di saat seperti itu dia yang memberikan. Kalau perempuan tadi ngasih air, ini dia memberikan ilmu. Mengajarkan ilmu syariat kepada orang. Tentu jauh dan jauh dan jauh berlipat-lipat ganda. Lebih berhak untuk mendapat ampunan Allah. Lebih berhak untuk mendapat rahmat Allah. Lebih berhak untuk masuk surga. Dibanding hanya sekedar memberi air kepada anjing. Ini hadis menunjukkan keutamaan ilmu. Maka merugi, besar kerugiannya orang yang meninggalkan ilmu hanya karena ingin ini, ingin itu dari urusan dunia. Dunia kamu ingin apa? Apa yang kamu harapkan dari kejahilan manusia? Dia mau peduli, mau perhatian kepada sesuatu yang berpaling darinya dan meninggalkan sesuatu yang menghadap dan mendatanginya. Hadza safah. Itu safah. Orangnya safi. Kedunguan. Gampangannya begini. Ada dua orang. Iya. Tamu kamu. Yang satu datang kepadamu dengan muka manis, dengan sopan, dengan santun, dengan baik. Fokus kepada kamu, perhatian segalanya untukmu. Anu mas, begitu. Ini yang satu. Yang satu melengos, buang muka kepada kamu. Kamu gak dikasih muka. Bahkan dia berpaling dan meninggalkan kamu. Kira-kira dalam kondisi seperti dua orang ini, yang kamu beri keperhatian yang mana? Yang kemudian kamu mau peduli, mau perhatian, mau memberi memberi perhatianmu, kamu semangat menyambut yang mana? Ya tentunya yang menghadap kamu, yang datang kepada kamu, perhatian kepada kamu. Sangat bodoh kalau kemudian yang datang ini malah kamu tinggalkan, yang baik ini kamu campakkan, kamu peduli dan mengejar yang ngelengos tadi. Yang berpaling itu yang kamu peduli, kamu kejar. Loh, jangan pergi, saya gini. Yang ini malah kamu tinggalkan. Hadza safah. Ini kebodohan yang sangat dungu. Kif yang berpaling kamu perhatian, yang datang perhatian sama kamu, kamu tinggalkan. Itulah kondisi manusia. Akhirat, agama datang kepada dia. Untuk kebaikan dia, peduli kepadanya. Kebanyakan mereka berpaling, meninggalkan yang ini. Gak mau tahu, gak mau peduli. Dunia yang itu berpaling dari dia. Melengos. Dunia gak akan bersama kamu seterusnya. Dan kamu akan ditinggal mau tidak mau. Kamu terima tidak kamu terima, dunia akan meninggalkan kamu. Abadan. Akan berkurang dan pada akhirnya meninggalkan kamu. Kamu akan berpisah dari dia dan dia gak akan ngikuti kamu. Dunia. Gak akan ngikuti kamu sampai kuburan, sampai akhirat sana, gak akan. Dia berpaling, meninggalkan kamu. Bodohnya manusia yang berpaling ini yang dia kejar. Yang berpaling ini yang dia ikuti, oh jangan ini. Dia habiskan waktunya untuk itu. Usianya dia korbankan semua untuknya. Tenaganya dia kuras untuknya, semuanya. Padahal berpaling dari dia. Meninggalkan dia. Akhirat dan agamanya yang itu untuk kebaikan dia datang menghadap dia dengan baik. Dia campakkan dan dia tinggalkan. Hadza safah. Ini safi. Kedunguan yang bodoh. Tapi begitulah kondisi kebanyakan manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Wafakallah al-jami' lima yuhibbu warda wa salatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.